Dan selain mereka, selain saudara-saudara seibu, mereka tidak bisa mewarisi harta warisan bersama dengan orang yang menghubungkan atau mewasilai di mereka. Ka ibnul ibni, seperti ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Fa innahu la yarisu ma'a ibni, maka sungguhnya cucu laki-laki dari anak laki-laki ini dia tidak mendapatkan harta warisan dengan keberadaan anak laki-laki itu sendiri. Jadi kalau ada anak laki-laki, otomatis cucu tidak mendapatkan. Walaupun anak laki-laki sendiri itu sebagai orang yang menghubungkan antara si mayit dengan cucunya, ya kan? Namun yang memberikan wasilah atau memberikan menghubungkan ini habis diambil sendiri, yaitu iban, yaitu anak laki-laki. Karena anak laki-laki sifatnya menghabiskan, mengambil dengan taksir, sehingga keberadaan anak laki-laki maka cucu tidak mendapatnya. Adapun kalau saudara-saudara seibu, dengan keberadaan ibu sebagai penghubung, maka sama-sama mendapatkan. Ini perbedaan antara saudara-saudara seibu dengan cucu dengan keberadaannya anak laki-laki. Bisa bayangkan ya? Wa hadza tusyarikuhum fihi al-jaddu al-jaddul ummil ab wa ummil jadd. Dan ini menjadikan mereka, mereka yaitu para saudara-saudara seibu ini bisa berserikat bersama jaddah ummul ab. Jaddah ummul ab itu siapa? Nenek, Mbah Buyut. Ya, Buyut ya. Jaddah ummul ab. Ada ab, ada ummu, kemudian jaddah ya. Berarti Mbah Buyut. Ya. Atau Ummul Ab. Ummul Ab itu Mbah ya kan? Mbahnya Mbah. Jadi Mbah itu. Berarti Mbahnya Mbah, berarti sama. Canggah. Jadi walaupun di sana ada canggah, Mbah Canggah, ya, Mbah Canggah. Kok Mbah Canggah? Bisa saja. Misalnya ibunya sudah ada aja, Mbahnya sudah ada aja, adanya canggah, umurnya dua. Bisa berserikat dengan saudara-saudara seibu. Wa ummul jadd, dan juga mereka saudara-saudara seibu bisa berserikat dengan ummul jadd. Siapa ummul jadd? Ibunya kakek. Ya. Ibunya kakek berarti Buyut. Yeah. Ibunya kakek berarti Buyut. Buyut wadon. Jadi bisa bersama dengan Buyut wadon berserikat mendapatkan kata waris dengan saudara-saudara seibu. Fa'inaha tajla bi'ibniha wa ta'isumahu. Karena ummul jadd, ummul jadd berarti Mbah Buyut. Ini yang mewasilai atau menghubungkan dengan anak laki-lakinya. Sehingga kalau Mbah Buyut ini bisa bersama-sama mendapatkan harta warisan bersama dengan anak laki-laki. Jika di sana apa? Enggak ada nama ibu, enggak ada nenek ya, adanya buyut. Enggak ada ibu, enggak ada nenek, adanya buyut. Nah, buyut ini yang mewakili ibu. Kalau sudah ada ibu, ya nenek dan buyut enggak dapat. Saya bayangkan ya, apa harus di gambarnya? Mayat. Umurnya 90 tahun misalnya. Bisa enggak? Bisa. Ini sudah mandi sama mana? Saudara si mayit. Gimana? Saudara si ibu mayit di atas mayit bersama dan ibu yang mewarisi. Ya, pun kelima lagi. Iya. Ya. Saudara-saudara ibu. Oh, yang tadi. Ya. Kalau yang ini sudah paham ya. Paham ya, Bu? Paham ya. Di sana kan terjadi ya. Ini ya. Ini meninggal, adanya buyut. Nah, ini tetap seperti mendawaran seperti itu. Berapa, Bu? Kalau ada anak lagi. Seper 6. Dapat seper. Tahan gambar ya. Nah, kalau ada ini tadi penerima saudara si ibu mewarisi harta semai bersama dengan ibu. Iya. Ini mayat ya. Mayat. Ini saudara. Ini ibu. Ibu. Ibu ya, ibu. Ini mayat meninggal ya. Anak bawahnya bisa kan? ini sebelum nikah dengan bapak ya, sudah punya anak misalnya Fatimah, Ali, Mayat, Zaid, ini Aisyah. Lari kantor perempuan sama saja, ya. Ya, atau misalnya Man. Ini sebelum menikah punya anak Ihsan atau Osman. Berarti ini. Ini saudara seibu. Ini dengan mayat saudara seibu. Maka tatkala mayat meninggal dan tidak ada yang lain, hanya meninggalkan ini dan ini, maka ini bisa berserikat. Ibu ini menghubungkan antara mayat dengan saudaranya. Kalau nggak ada ibu, otomatis nggak ada hubungan dengan saudara, ya kan? Ibu ini sebagai penghubung antara saudara dengan mayit. Jadi keistimewaannya saudara si ibu ini sama-sama bisa mendapatkan harta warisan. Ibu bisa mendapatkan harta warisan. Saudara seibu juga mendapatkan harta warisan. Berapa? Ibu sebab 6. Ini kalau 2 berarti sebab 3. Kalau bapak kawan itu punya anak lagi dari ibunya dulu buat itu nanti ya. Oh, ini dulu. Ini dulu. Jadi ibu itu sebagai penghubung dengan saudara-saudara si ibu. Iya. Itu dapat. Kalau saya ibunya sudah meninggal, saudara-saudara si ibu itu masih dapat tak? Ada kak, ada nenek enggak? Ada nenek. Neneknya masih hidup. Ibunya meninggal. Ibunya meninggal. Ya, saudara si ibu itu dapat. Tetap dapat. Dapat. Ini sudah meninggal semua ya, nggak ada ya, tinggal ini toh. Iya. Ya, berarti ini nanti ibaratnya seperti anaknya ini nanti. Zakar misru hadir mengsayain, kalau benar-benar ini toh loh ya. Laki-laki berbanding 2. Kalau nenek menggantikan ibu. Ibu meninggal, ada nenek, maka nenek sebagai gantinya ibu. Dapat. Karena ini perempuan yang menghubungkan dengan ini. Wakilnya dia menggantikan ibu kan perempuan. Kalau bapak enggak dapat, habiskan bapak semua yang berdua. Lagi kalau bapak ya, bapak mengambil taksi, mengambil sisanya, tidak tersisa. Kalau tidak ada ibu ada bapak berarti Tidak dapat. Tapi kalau ada bapak ada ibu, saudara ibu masih dapat. Kalau ada bapak ada ibu, ya. Bapak ini ngambil semua. Sisanya tidak dapat. Coba nanti dia. ini dulu ya, jangan bercabang dulu, ini dulu di apa, pahami. Kalau ada nenek atau ada ibu, kalau ibu ya nenek, kalau ibu, kalau enggak ada nenek ya ibu. Maka ini sebagai penghubung antara mayat dengan saudara. Kalau enggak ada ibu ini ya, enggak ada yang menghubungkan. Jadinya enggak kayak enggak saudara. Kalau nenek ke atas boleh, ibu bisa dapat juga. Dapat kalau bawah-bawahnya enggak ada. Ya, kalau bawahnya enggak ada. Yuk. Wa qala Syekh Hafidzullah Ta'ala wa tahqiqu anna al-wasitata la tahjubu man adala biha. Secara hakikat bahwasanya al-wasithah penghubung, ya seperti ibu itu penghubung, maka tidak menutupi orang yang dihubungkan, yaitu ibu tidak menutupi yang dihubungkan, yaitu saudara si mayit karena adanya ibu. Ini hukum karena khusus saudara si ibu. Illa idza kana yakhlifuha bi ahdi nasibiha. Kecuali kalau di sana ada pengganti yang mengambil bagiannya. Kecuali ada pengganti yang mengambil bagiannya. Di sini ada saudara sebapak. Ini ada saudara sebapak. Otomatis tidak apa. Jatuh ke saudara sebapak. Ibu karena lebih dekat dengan mayat. Ini bapak dari paman. Dawannya bapak ya. Dawannya bapak ya. Oh iya, kain bapak. Sama-sama sebapak ya. Kalau sama-sama sebapak berarti apa? Kan bin. Ini bin ini juga bin ini. Berarti lebih apa? Lebih dekat, lebih kuat. Kalau ini binya sudah lain, binya orang lain. Maka kalau ada saudara sebapak, maka tidak. Kenapa? Sudah digantikan orang yang lebih dekat dengan mayit. Amma idza kana la yakudu nasibaha fa innaha la tahjubuhu. Adapun apabila dia tidak ada yang mengambil bagiannya, maka saudara-saudara seibu yang mengambil dengan tanpa ada yang menutupi. Kama huwa sya'nu fil ikhwatil um, sebagaimana yang terjadi pada ikhwah di um, saudara-saudara seibu. Li'anna um la ya'khuduna nasibat ummi inda adamiha. Karena saudara-saudara seibu ini mereka tidak mengambil bagiannya ibu walaupun ibu tidak ada. Ya, misalnya ibunya mati ya, ibunya nggak ada. Ibunya nggak ada. Maka bagian tetap. karena enggak ada ibu terus ini tambah enggak? Terus kelihatannya tadi? Terus kelihatannya? Kalau adanya nih? Dapatnya sebab besar. Terus kelihatannya sama ibu. Ada anaknya? Kalau yang seperti anaknya tadi saya keliru. Saudara, saudara sekandung dan saudara sebapak yang diperlakukan seperti anaknya, keliru ya. Khusus untuk saudara seibu ini tidak bisa lebih. Ya. Nah, awan keliru. Kalau cuma ini saja, cuma ini saja, maka ini tidak lebih tepat. Kalau satu, berapa kalau satu? Dapat berapa kalau satu? Seper? Enam. Ya. Kalau satu, seper enam. Kalau dua atau lebih, seper? Tiga. Maka bagian saudara seibu itu tidak lebih dari ini. Walaupun ibu ada atau enggak ada, tidak bisa lebih. Tapi kalau saudara seibu, saudara sebapak atau sekandung, nanti bisa menduduki sebagai seperti anaknya. Hormatnya ada istri juga. Gimana? Hormatnya ada istri. Ini ada istri. Ya, baik. Istri kalau istri. Kembali ke depan lagi berarti. Ya. Istri kalau punya anak berapa? Kalau enggak punya anak? Enggak punya anak sebar 4 ya. Kalau punya anak sebar 4. Kalau punya anak delapan. Kalau punya anak seper delapan, kalau enggak punya anak seper empat. Masih ingat? Mungkin karena ini harus dihafal. Pelajaran-pelajaran yang dulu harus dibaca lagi. Karena terus berkaitan, berkaitan terus. Ya dengan ini. Ya bisa kan? Istri seperempat, saudara, saudara, seibu sepertiga. Seperempat tambah sepertiga berapa? 7/12. 12 berarti kurang berapa? Sisanya berapa? 5/12. Untuk siapa? 5/12. Untuk menambahkan kedua-duanya. Ini nanti rat namanya. Ditambahkan bagian ibu dan bagian saudara tambah. Kalau ada rot. Tapi nanti aja. kita lanjutkan. Wal jad itu umul ab wa umul jad ya'kudani nasibahuma wa innama yarisani bi umumati khalfan anil sekali lagi jadah jadi umul ab nenek ya nenek ibu bapak atau nenek ibu ibu kakek dia itu tidak akan mendapatkan bagian kalau masih ada umur kalau ada om. Dia mendapatkan bagiannya kalau tidak ada om, tidak ada ibu. Sebagai khalfan, sebagai badal, sebagai pengganti, seperti tadi. Ibu, nenek, buyut. Maka ini akan dapat kalau enggak ada ini dan ini. Kalau ini dapat kalau enggak ada ini. Kalau ada ini maka ini enggak dapat. Putus. Entok. Ada semua tinggal. Ada ini. Pasti dapatnya. Kita lanjutkan. Bab taksib, bab tentang taksib. Taksib yaitu mengambil harta sisa. Sisanya diambil semua. At-taksibu lughatan masdar asoba ya'subu. Taksiban bahwa maksab. Makhudha mina asab bimakna syid wal ikhatah wa taqwiyah asab atau bahasa asab atau bahasa kuat menguasai wa minhu asaib wahya al anaim diantara orang-orang yang kuat yaitu al-ama'im. Apa al-ama'im? Paman-paman ya. Paman-paman. Wal asobatu bil faro'id jam'u asib. Jama' dari asib yaitu labdu yutlaku alal wahid. Lafad yang dimutlakan atas satu saja. Asib. Koyukal jad asobah. Koyutlaku alal jamaah. Asobatul rajul korobatuhu min jihati abihi. Zaid mendapatkan asabah sisa mengambil sisa harta warisan maka dimutlakan juga sebab dengan jamaah asabatul rajul, sisa yang diambil seseorang dari kerabat-kerabatnya dari arah bapaknya, dari sisi bapaknya. Samau asabatan di anahum asabu bihi akal atau bihi, mereka menamakan asabah karena mereka menguasainya atau tersebut. Bakulu syai'in istadaru khawli syai'in fakata asabah bihi, dan segala sesuatu yang menjadi lingkupan atau cakupan, maka ini adalah yang dia kuasai. Wal abu tarfun, maka ab bapak ini sebagai ujung yang mengambil sisa. Berarti penuh tarfun, dan juga anak laki-laki juga ujung yang mengambil sisa. Wal akhu janibun, sedangkan saudara ini adalah di sampingnya. Wal amu janib, dan paman di sampingnya. Wakila samau bidzalika li ya taqawa bainahum bi ba'din, karena mereka menamakan bahwasanya antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ina asab dari bagian orang yang mendapatkan ngambil sisanya semua. Bahwa satu alma, yaitu orang yang menguasai dan mencegah. Maksudnya kalau sudah diambil dia, maka yang lainnya sudah tertutup, tidak dapat. Fabatuhum yasudu ba'dan wa yamna'u man yutawilul ghaira alaih, maka sebagian akan menutup sebagian lain dan akan mencegah orang-orang yang lainnya. Walhasibu istilahi faludiyin huwa man yarisu bila takdirin. Secara istilah, al-asib itu orang-orang yang mengambil harta warisan yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, namun tanpa ada kadarnya. Tanpa ada kadarnya. seberapa banyak sisanya, ya sudah dia ambil. Tidak ada kadarnya. Di anna idza infarada khaza jami'al mal. Karena jika si Asif tadi, orang yang mengambil sisa ini cuma satu orang, maka dia bisa mengambil seluruh hartanya. Wa idza kana ma'a sahi fardin akhadha ma baqiya ba'dal fardi. Dan apabila si Asif tadi bersamaan dengan sahi ufar, orang yang disebut di dalam rukun dan telah ditentukan bagiannya, akhadama bagia ba'da fardhi, maka orang tersebut mengambil sisanya orang yang telah ditentukan tersebut. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam ilhaqu faraida bi aliha fama bagia faula rajulun zakar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gabungkanlah atau berikanlah orang-orang yang telah disebutkan di dalam Al-Quran bagiannya, adapun sisanya maka untuk orang-orang yang paling dekat dengan mayat dari seorang laki-laki. Semisal ya. Tapi ini nanti masih dian ya, sebagai gambaran saja. Berapa? Ini kalikan 2 4 ya kan, tambah 1 sepert 5. Berarti ini dapat 1/5 ya kan, ini dapat berapa? 4/5. Satu anak dapat 2/5. Satu dapat 2 dapat 2/5. Jadi anak laki-laki itu tidak otomatis menghabiskan. Iya. Menghabiskan itu berarti bapak itu tidak dapat, bukan itu ya? Bukan, karena sisanya ini. Ngambil sisanya. Menghabiskan sisanya. Jadi menghabiskan anak ini menghabis ini bapak ini juga menghabiskan sisa, ini juga bisa menghabiskan sisa. Namun kalau seperti ini sama-sama menghabiskan sisa, anak laki-laki yang paling berhak. Maka yang menghabiskan sisanya yang laki-laki. Karena ada anak perempuan, ada yang dibagi ya. Kalau enggak ada anak perempuan, habis ambil semua. Sama sisanya. Istrinya ini. Iya. Berapa istri? Istri. Ada anak laki-laki, ada anak. Kalau ada anak berapa? Kalau enggak ada anak berapa? 8. Kalau ada anak 1/8. Dibuka kembali ya. Ya seperti itu, barat itu kembali lagi ke istri kalau ada anak 1/8, kalau enggak ada anak 1/4. Caranya itu nanti ya. Terus gimana nih, jumlah-jumlah jadinya buahnya nanti. Nanti belakang. Pokoknya ini bagiannya dulu. Buatan kosimu al-asobatu ila salah siti aksan. Dan asobahnya terbagi menjadi 3 bagian, asobatu binafsi, wa asobatu bilgair, wa asobatu malgair. Itu asobah sendiri, dan asobah dengan yang lainnya, dan asobah dengan yang lainnya. Bi dan ma'a nanti dijelaskan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.